Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. Wa anna al-imana qawlun wa amalun wa niyyatun wa annahu i'tiqadun bil janani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi la yujzi'u ba'duha an ba'din. Dan sesungguhnya iman itu adalah qawlun wa amal. Qawlun wa amal. Dan niat. Dan sesungguhnya iman itu i'tiqadun, keyakinan, bil janan, dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. La yujzi'u ba'duha an ba'din, yang mana sebagiannya tidak bisa cukup dari sebagian. Maksudnya harus semuanya terkumpul. Di sini dibahas bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman adalah qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu ucapan, amalan, dan niat. Dan yaitu adalah keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi harus terkumpul. Kadang dalam pernyataan salaf itu, kadang mereka menyebutkan iman adalah qaulun wa amal. Kadang niat tidak disebutkan karena sudah masuk di dalamnya. Tapi intinya bahwa iman itu, definisi dalam ahlus sunnah, bahwa iman itu keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan ini tidak cukup salah satunya saja, atau dua saja, tapi semuanya harus terkumpul. Tidak cukup orang yakin dengan hati, tapi anggota badan, lisan tidak mengikrarkan, anggota badan tidak mengaplikasikan, itu tidak disebut orang mukmin. Begitu juga tidak cukup dengan anggota badan kalau tidak disertai keyakinan hati. Orang munafik melakukan dengan anggota badan, tapi hati tidak meyakini. Yakin dengan hati tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan, Abu Thalib meyakini dengan hati kebenaran ajaran Rasulullah SAW, tapi tidak mau mengikrarkan. Jadi semua tiga hal ini harus terkumpul. Orang tidak menjadi orang muslim kecuali dengan terkumpulnya keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan ini berefek kepada kebalikannya, yaitu kekafiran. Kekafiran juga ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya amalan anggota badan. Akan tetapi bedanya, kalau iman, orang tidak menjadi orang muslim atau mukmin, tidak menjadi orang mukmin kecuali dengan kumpulnya keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Akan tetapi orang bisa menjadi kafir dengan sebab keyakinan saja, atau dengan sebab ucapan saja tanpa disertai keyakinan. Bisa dengan juga perbuatan walaupun tidak disertai keyakinan dan ucapan. Jadi bedanya, jadi orang itu lebih mendekati kepada kekafiran daripada keimanan. Iman tidak menjadi sah kecuali dengan kumpulnya tiga hal tersebut. Sedangkan kekafiran menjadi sah dengan sebab salah satunya saja. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam kitab Kashfus Syubuhat, La khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Fa in arafa tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka fir'auna wa iblis wa amsalihima. Tidak ada perselisihan, maksudnya disepakati bahwa tauhid itu mesti dengan keyakinan hati, lisan, dan amalan. Bila salah satu dari hal ini tidak ada, maka seseorang itu tidak menjadi orang muslim. Kalau dia mengenal tauhid tapi tidak mengamalkan, maka dia kafir mu'anid. Seperti Fir'aun, Iblis, dan yang semisalnya. Di sini beliau menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan bahwa tauhid harus terkumpul tiga hal. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan. Bila salah satunya saja tidak ada, maka tidak menjadi orang muslim. Dia tidak menjadi orang muslim. Di antara dalil bahwa amalan itu termasuk iman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat, di mana dahulu sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah ketika salat, kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Dan ketika sudah berpindah ya ke Ka'bah, kan orang-orang hadis yang sudah meninggal dunia, mereka sebelum diperintahkan pindah kiblat ke Baitullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan salat mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ لسنة. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ الله tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah salat kalian. Salat kalian di sini, salat disebut iman, salat adalah amalan. Salat adalah amalan. Jadi iman adalah keyakinan hati, ucapan, dan amalan anggota badan. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan orang muslim. Itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kebalikannya adalah kekafiran-kekafiran juga bisa dengan keyakinan saja, bisa dengan ucapan saja tanpa disertai keyakinan, bisa dengan perbuatan saja walaupun tidak disertai ucapan dan keyakinan. Akan tetapi bedanya iman dengan kufur, kalau orang tidak menjadi orang mukmin kecuali dengan kumpulnya tiga hal tersebut, akan tetapi orang bisa menjadi kafir dengan sebab ucapan saja. Tidak disyaratkan kumpul tiga-tiganya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 6 halaman 73 halaman 75 beliau mengatakan Inna rajula law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira. Seandainya seorang mengucapkan kalimat kekafiran karena maslahat dunia, kepentingan, tanpa disertai keyakinan hati, lihat di sini, mengucapkan dengan lisan saja tanpa disertai dengan keyakinan hati, kata beliau apa? Sahha kufruhu batinan wa zahira, maka sahlah kekafiran dia itu lahir batin. Di sini yang dia hanya mengucapkan dengan lisan, tidak menyertakan keyakinan, tapi dia menjadi kafir lahir batin. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam at-talazum bainal zahir wal batin, keterkaitan antara lahir dan batin. Kemudian selanjutnya wa'tiqadul qalbi huwa qawluhu wa amaluhu. Keyakinan hati itu adalah ucapannya dan amalannya. Fa qawlul qalbi huwa ma'rifatuhu aw ilmuhu wa tasdiquhu. Ucapan hati itu adalah ma'rifatnya atau mengilmuinya atau membenarkannya. Wa min a'malil qalbi wal mahabbati. Dan di antara amalan hati itu adalah al-mahabbah, kecintaan, wal-khawfu, rasa takut, wal-roja, dan roja, ila akhiriha, sampai akhirnya termasuk tawakal, dan seterusnya. Wa annal iman, di sini ingin menjelaskan bahwa keyakinan hati itu adalah ucapannya dan amalannya. Jadi tidak sekedar yakin begitu saja, tapi maksud keyakinan hati di sini adalah ucapannya dan amalannya. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah ma'rifah, adanya ma'rifah, adanya ilmu dan tasdik. Oleh sebab itu, orang yang tidak memahami makna la ilaha illallah, dia tidak ada ma'rifah, tidak ada ilmu. Makanya keimanannya tidak sah. Begitu juga orang yang tidak ada tasdik, tidak ada pembenarannya dalam hatinya, maka dia juga tidak sah keimanannya. Sehingga ketika hilang ma'rifah, kebodohan, maka dia kafir. Makanya orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan itu tidak ada ma'rifah, tidak ada ilmu terhadap tauhid ini. Sehingga bukan diuzur, tapi justru dia itu tidak sah keimanannya. Kemudian wa min a'malil qalbi, di antara amalan hati itu adalah mahabbah, khauf dan roja, tawakal dan seterusnya. Itu amalan-amalan hati. Dan Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah itu dengan mengumpulkan ketiga hal, mahabbah, khauf dan roja. Orang yang beribadah kepada Allah dengan kecintaan, khauf dan roja, dia adalah sunni muwahhid. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah dengan mengandalkan mahabbah saja, dia adalah orang zindiq. Makanya kita melihat banyak orang-orang sufi itu orang-orang zanadiqoh. Karena mereka mengandalkan cinta saja kepada Allah. Sehingga apa saja yang menurut mereka bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah, mereka lakukan. Walaupun hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kekafiran. Makanya tidak aneh kalau mereka beribadah kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian, dengan tarian-tarian, atau dengan segala hal yang menurut mereka bisa mendatangkan kecintaan. Orang yang beribadah kepada Allah dengan khauf saja, dialah haruri, khawarij. Karena orang khawarij lebih mengedepankan berpegang kepada nas-nas, wa'id, ancaman. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang melanggar ancaman tersebut. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja saja, dia orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga, sehingga mereka meninggalkan amal banyak di antara mereka itu. Kemudian selanjutnya, wa annal imana yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Di sini iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang kamalul iman. Kaitan dengan kamal al-iman. Ketika orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termasuk kamalul iman, maka keimanannya bertambah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa iman itu bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di sini zadatuhum imana. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang bila disebutkan Allah, maka takutlah hati mereka. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Keimanan bertambah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan bila diturunkan satu surat, maka di antara mereka yang mengatakan, siapa orang di antara kalian yang ayat ini menjadikan dia bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut, surat tersebut, dengan turunnya surat tersebut, menambah keimanan mereka. Di sini, keimanan bertambah. Sebagaimana juga keimanan berkurang dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, itu dengan melakukan maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka keimanan itu berkurang. Orang dengan mencuri, dengan minum khamar, dengan membunuh, dengan berzina, itu menjadikan keimanan berkurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina saat dia berzina sedangkan dia orang mu'min. Orang yang berzina bukan orang mu'min. Orang yang mencuri bukan orang mu'min. Apa maksudnya kafir? Bukan. Karena ingkaran itu ada muhsin, ada mu'min, ada muslim. Orang yang paling utama adalah muhsin. Ketika orang keluar dari derajat ihsan, maka dia masuk ke derajat mukmin. Ketika orang berbuat maksiat, maka keluar dari statusnya sebagai orang mukmin yang sempurna imannya menjadi orang muslim. Dan ketika keluar dari keislaman, namanya orang kafir. Akan tapi setiap orang muslim itu dia harus memiliki aslul iman. Makanya orang muslim, orang muslim yang berbuat maksiat, dia tidak disebut mukmin, tapi disebut muslim. Kalau disebut mukmin, harus dibatasi dengan mukmin dengan keimanannya, fasikun dengan sebab dosa besarnya. Tidak boleh sebutkan dia mukmin mutlak begitu, karena mukmin itu kalimat pujian yang Allah mengaitkan janji-janji kepadanya. Kemudian, walahu syu'abun, iman itu memiliki banyak cabang, kama akhbar bihi shadiqul masduq, kama akhbar shadiqul masduq, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. A'laha la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, tauhid maksudnya. Wa adanaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendahnya membuang kotoran atau gangguan dari jalan. Jadi iman itu tidak satu derajat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan aslul iman, ada yang merupakan kamalul iman al-wajib, ada yang merupakan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman, asul iman, kalau dilanggar, maka hilang imannya secara total, menjadi orang kafir. Kalau kamalul iman al-wajib dilanggar, maka dia berstatus masih sebagai orang muslim, akan tetapi dia jatuh ke dalam dosa besar. Akan tetapi, kamalul iman al-wajib itu sendiri bertingkat-tingkat, tidak sama antara dosa berzina dengan dosa umpamanya khalwat dengan perempuan yang bukan mahram. Walaupun kedua-duanya adalah melanggar kamalul iman al-wajib. Akan tapi tingkatannya di antara dua hal ini berbeda. Walaupun kedua-duanya adalah dosa. Dan kedua-duanya juga merupakan hal yang mengurangi keimanan. Tapi yang paling tinggi adalah asal iman, yaitu tauhid. Kalau tauhidnya tidak ada, maka lenyaplah keimanannya. Wa min syu'abil iman huwa ma huwa aslun yazulu al imanu bisawalihi. Di antara cabang-cabang keimanan itu ada yang merupakan pokok, yang mana keimanan menjadi lenyap bila hal pokok itu lenyap. Jadi ada asal iman, kalau ia lenyap maka lenyap iman. Seperti apa? Kasyu'batit tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wassalati wa nahwiha mimma nassa syari'u ala zawali asal iman wa intiqadihi bitarkihi. Seperti tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat dan hal lainnya yang telah ditegaskan oleh syariat, bahwa bila hal itu lenyap, maka lenyaplah keimanannya dan batallah keimanannya. Jadi ada cabang yang disebut asul iman itu adalah hal-hal yang telah ditegaskan oleh syariat bahwa bila hal itu dilanggar, maka lenyap keimanan. Seperti orang-orang melanggar tauhid, berarti tauhid adalah asul iman. Seperti sholat, orang meninggalkan sholat adalah kafir, berarti mengerjakan sholat termasuk asal iman. Atau hal-hal lainnya yang ditegaskan oleh syariat bahwa siapa yang melanggarnya maka kafir, itu adalah berkomitmen dengannya merupakan asal iman. Atau hal-hal yang harus ditinggalkan dan bila dilakukan maka pelakunya menjadi kafir, maka meninggalkannya itu merupakan asal iman. Seperti kufur kepada tagut atau berbuat syirik. Syirik adalah meninggalkannya adalah asal iman. Ketika syirik dilakukan maka apa? Menjadi kafir, lenyap keimanannya. Kemudian wa minha ma huwa min wajibatil iman yanqusul iman alwajibu bizawaliha. Kazina wasyurbil khamri wassariqati wa nahwiha. Dan di antaranya juga, di antara cabang-cabang keimanan, ada yang merupakan wajibatul iman. Kewajiban-kewajiban keimanan, yang mana keimanan yang wajib menjadi berkurang dengan sebab lenyapnya hal tersebut. Seperti apa, orang berzina, minum khamar, mencuri dan yang lainnya. Itu meninggalkan hal-hal itu termasuk wajibat al-iman atau al-iman al-wajib. Ketika dilanggar, maka imannya berkurang. Tapi tidak lenyap keimanannya. Karena bukan termasuk asal iman. Dan juga ada yang tergolong kamalul iman al-mustahab. Tidak disebutkan di sini. Kesempurnaan iman yang sifatnya mustahab. Yang bila dilaksanakan, maka bertambah keimanan. Dan bila tidak dilaksanakan, maka tidak mengurangi keimanan. Seperti apa? Seperti ibadah-ibadah yang sifatnya tatawu, saum tatawu, salat tatawu, infak yang sifatnya tatawu, itu ketika dilaksanakan menambah keimanan, tapi ketika ditinggalkan tidak mengurangi keimanan. Itu adalah kamal iman al-mustahab. Jadi ada tiga. Ada asul iman yang bila dilanggar maka kafir. Ada kamalul iman al-wajib yang bila dilaksanakan maka bertambah keimanannya. Dan bila ditinggalkan maka berkurang keimanannya. Dan yang ketiga, kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab, yang bila dilaksanakan maka bertambah keimanannya, seperti ibadah-ibadah yang sunnah, dan bila ditinggalkan, jadi bila dilaksanakan maka bertambah keimanan, dan bila ditinggalkan maka tidak berkurang keimanan tersebut. Itu kaitan dengan al-iman. Kemudian selanjutnya, wala nukaffiru imra'an minal muwahhidina wala man shalla ila qiblatil muslimina bizzunubi kazzina wa syurbil khamri wa sariqati ma lam yastahillaha. Wa qawluna fil imani wasatun bainal khawarijil ghalin wa baina ahlil irja'il mufarritin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muwahhidin dan orang, dan juga kami tidak mengkafirkan seorang pun yang salat menghadap kiblat kaum muslimin dengan sebab dosa. Dosa seperti zina, minum khamar, mencuri, selagi dia tidak menghalalkannya. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan orang muslim atau orang muwahhid, orang yang menampakkan keislaman, dengan sebab dosa-dosa besar yang tergolong apa, hal-hal yang melanggar kamalul iman al-wajib, seperti zina, mencuri, membunuh. Ahlus Sunnah menganggap bahwa itu adalah perbuatan dosa besar yang mengurangi keimanan, tapi tidak melenyapkan keimanan. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum bagi pezina adalah kalau sudah muhsan dirajam, kalau belum muhsan dijilid, pencuri dipotong tangan, minum khamar didera, artinya mereka bukan sebagai orang kafir. Kalau seandainya mereka kafir, tentu dihadridah. Jadi selagi tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka Ahlus Sunnah tidak mengkafirkannya. Selagi mereka orang muslim muwahhid. Jadi tidak, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mengkafirkan orang muslim dengan sebab melakukan dosa besar selagi tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkan itu lain lagi, karena termasuk kekafiran menghalalkan sesuatu yang haram yang sudah diketahui keharamannya secara ma'lum fiddin bidarurah. Berbeda dengan apa, orang-orang khawarij. Orang khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Pembunuh disebut kafir, pezina disebut kafir, pencuri disebut kafir, peminum khamar disebut kafir. Makanya khawarij terkenal dengan mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah dalam masalah ini pertengahan antara khawarij yang gulu dengan orang ahlu irja yang mereka mufarrid, teledor. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takfir, kalau orang-orang melanggar asul iman, melanggar asul iman, maka dikafirkan secara langsung tanpa butuh apa pernyataan harus menghalalkannya. Jadi orang melanggar tauhid langsung dikafirkan walaupun tidak menghalalkannya. Di sini ada kesamaan dengan khawarij. Khawarij juga mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Berbeda dengan orang murji'ah. Orang murji'ah mereka tidak mengkafirkan pelaku syirik selagi tidak menghalalkannya. Makanya orang-orang murji'ah tidak mengkafirkan para taugut yang melakukan undang-undang buatan. Kenapa? Karena menurut mereka belum ada juhud dan istihlal. Di dalam poin pertama dalam asul iman, Ahlus Sunnah sama dengan khawarij, di mana Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang melanggar asul iman secara langsung. Sedangkan orang irja tadi mengesyaratkan istihlal dalam kekafiran pun, dalam syirik pun. Terus dalam kamalul iman al-wajib, tadi kaitan dengan dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, membunuh, di sini Ahlus Sunnah berbeda dengan khawarij. Khawarij langsung mengkafirkan pelakunya, pelaku zina, pencuri, pembunuh dikafirkan walaupun tidak menghalalkannya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkannya selagi tidak menghalalkannya. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan penghalalan sebagai syarat pengkafiran itu dalam dosa-dosa besar yang bukan termasuk, meninggalkannya bukan termasuk asul iman. Kemudian selanjutnya, wa annal kufra akbaru wa asghar. Kufur itu ada akbar dan asghar. Wa anna hukmahu yaqa'u ala muqtarifihi i'tiqadan aw qawlan aw amalan. Dan ponisnya terjatuh kepada orang yang melakukannya, baik itu keyakinan atau ucapan atau amalan. Lakinna takfir al-wahidi al-muayyani minhum wal hukma bi takhlidihi fin nari mauqufun ala subuti syuruti takfiri wa intifai mawani'ihi. Akan tetapi pengkafiran orang muayyan di antara mereka dan memponis kekal di dalam neraka itu tergantung kepada terbuktinya syarat-syarat pengkafiran dan lenyapnya mawani'-mawani'nya. Fa inna nutliqul qawla binususil wa'di wal wa'idi wat takfiri wat tafsiqi wala nahkumu lil muayyani bidukhulihi fi dhalikal ami hatta yakuma fihi al muqtadi alladhi la mu'arida lahu wala nukaffiru bil dhununi wala bil ma'ali wala bil lazimil qawli. Akan tetapi fa inna, karena semuanya kami melontarkan ya pernyataan ya, tentang nas-nas janji dan ancaman, maksudnya memutlakan nas janji, ancaman, pengkafiran, ponis fasik, kan tapi kami tidak menghukumi orang muayyan masuk ke dalam hal itu, ke dalam dalil umum tersebut sampai apa? Sampai tegak pada diri orang tersebut hal yang menuntut untuk hal tersebut dan tidak ada hal yang menentangnya. Dan kami tidak mengkafirkan dengan prasangka, juga tidak dengan al-ma'al, dan tidak juga dengan lazimul qaul. Ini kufur ada akbar dan asghar. Itu maklum. Kufur ada akbar dan asghar. Dan kufur akbar yang mengeluarkan dari millah dan asghar yang tidak mengeluarkan dari millah. Seperti kufur asghar seperti membunuh termasuk kufur asghar, karena Rasul mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Juga Rasul mengatakan man halafa bighairillah faqad asyraka aw faqad kafara, barang siapa sumpah dengan selain nama Allah maka telah berbuat syirik atau kafir. Ini kufur atau syirik asghar kaitan dengan sumpah dengan selain nama Allah. Kufur akbar kaitan dengan syirik yang penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum ini baik syirik asghar atau akbar tidak orang yang melakukannya dia terkena hukumnya. Baik itu keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan. Ucapan seperti tadi sumpah dengan selain nama Allah itu syirik asghar. Kalau yang syirik akbarnya orang sumpah setia kepada hukum tagut itu syirik akbar atau kufur akbar. Keyakinan orang memakai azimat, kalau ini meyakini bahwa azimatnya punya khasiat dan Allah yang berikan khasiatnya itu syirik asghar. Kalau meyakini punya khasiat tersendiri maka itu kufur atau syirik akbar. Amalan, kaitan dengan amalan, perbuatan banyak. Tadi membunuh termasuk kufur asghar. Juga niyahah, ya, kufur asghar, meratapi, mencela nasab keturunan itu kufur asghar. Kaitan dengan amalan. Kalau kaitan dengan kufur akbar seperti buat tumbal, sesajian, buat undang-undang, dan seterusnya. Akan tetapi orang muayyan tidak diponis dengan hal-hal tersebut kecuali kalau syaratnya terpenuhi dan mawaninya tidak ada. Dan ini sudah dijelaskan dalam hal ini bahwa ada perbedaan dalam hal-hal yang kaitan dengan kekafiran yang kaitan dengan masail khafiyah, dengan masail zahir. Dan sudah kita jelaskan dalam pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut. Dan sudah dijelaskan bahwa mawani takfir di dalam syirik akbar atau kekafiran yang langsung menohok syahadat tauhid adalah hanya dua mawaninya, yaitu ikrah mulji dan intifaul qasdi. intifaul qasdi dan ikrah mulji. Sedangkan dalam yang khafiyah, kebodohan, taklid, ta'wil, ijtihad, itu termasuk mawani takfir. Dengan tidak ada mawani berarti syarat terpenuhi. Ketika syarat sudah terpenuhi artinya tidak ada mawani. Kenapa tidak langsung apa nas ancaman atau janji itu diterapkan kepada orang muayyan? Karena bisa jadi pada orang muayyan tersebut ada mawani yang menghalangi dari terkena dengan ancaman tersebut. Umpamanya orang melakukan kekafiran tapi dia intifaul qasdi, seperti orang yang mengucapkan saking bahagianya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, itu ucapan kekafiran. Tapi intifaul qasdi, orangnya tidak dikafirkan. Atau orang yang ikrah mulji, orang yang mukrah mulji mengucapkan kekafiran, itu adalah ucapan kekafiran. Tapi tidak dikafirkan pelakunya karena dia ada mani menghalangnya. Begitu juga kaitan dengan vonis laknat. Rasul melaknat peminum khamr. Itu nas ancaman. Tapi ketika ada sahabat Abdullah Al-Himar sering dijilid karena minum khamr, kemudian sahabat melaknatnya, Rasul melarang melaknatnya. Kenapa? Karena orang ini ketika minum khamr dan datang minta dijilid, didera sebagai bentuk taubatnya. Jadi boleh diterapkan kepada orang muayyan nas ancaman tersebut kalau tidak ada penghalangnya. Kemudian kami juga tidak mengkafirkan orang dengan zunun, dengan prasangka. Umpamanya kita melihat orang komat kamit di pinggir kuburan. Di pinggir kuburan. Kan kita tidak tahu apa dia berdoa kepada Allah untuk dirinya, atau mendoakan mayit, atau meminta kepada si mayit, atau tawasul dengan si mayit, kita tidak mendengar. Tidak boleh kita mengatakan, oh karena ini kuburan yang biasa dikeramatkan orang, orang datang ke sini paling minta kepada penghuni kubur, terus kita mengkafirkannya dengan dasar praduga, itu tidak boleh. Kemudian juga tidak mengkafirkan dengan ma'al. Dengan ma'al. Ma'al itu apa yang diakibatkan oleh suatu pendapat. Apa yang diakibatkan oleh suatu pendapat. Seperti orang yang ma'al atau lazimul qawl itu. Orang mengatakan bahwa dia tidak mengkafirkan togut. Dia menganggap togut itu muslim. Ma'al ya, apa yang ditimbulkan oleh pernyataan ini atau lazimul qaulnya, kadang orang mengatakan, oh berarti kalau dia menghukumi togut ini muslim, berarti dia menganggapnya sebagai ulul amri yang wajib ditaati, berarti dia mewajibkan taat kepada orang kafir, mewajibkan taat tawali kepada orang kafir, sedangkan orang yang tawali kepada orang kafir adalah kafir. Terus akhirnya dia mengkafirkan setiap orang yang tidak mengkafirkan togut. Itu namanya takfir bil ma'al atau bil lazimil qaul. Dan ini adalah batil. Karena orang yang tidak mengkafirkan taghut, belum tentu dia tawali kepada taghut itu. Belum tentu dia tawali kepada taghut itu. Atau belum tentu dia menganggap taghut itu sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Contohnya, Juhaiman rahimahullah, beliau tidak mengkafirkan pemerintah Saudi. Menganggap pemerintah Saudi adalah muslim, tapi mereka fasik, zalim. Tapi Juhaiman tidak mewajibkan taat kepada pemerintah Saudi. Bahkan Juhaiman rahimahullah dan kelompoknya khuruj memberontak kepada pemerintah Saudi. Padahal beliau tidak mengkafirkannya. Ada unsur irjanya. Di sini beliau menganggapnya muslim, tapi tidak tawali. Jadi takfir bil ma'al atau bil lazimil qaul itu adalah mengkafirkan berdasarkan apa yang ditimbulkan oleh ucap pendapat seseorang tersebut. Nah itu termasuk pengkafiran yang tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Seperti orang, oh kalau disipulan menganggap togut ini muslim, berarti dia menganggap togut ini sebagai pemimpinnya. Dan menganggap dia wajib taat kepada pemimpin ini, berarti dia tidak kufur kepada togut. Nah itu namanya takfir bil ma'al. Itu tidak boleh. Tidak tidak boleh takfir bil ma'al atau dengan lazimul qaul. Seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami bila sam'in. Mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala pada sifat disebutkan dalam Al-Qur'an. Terus ketika kita debat umpamanya, kalau kamu menafikan sifat Allah berarti kamu mendustakan nas yang menyebutkan Allah Maha mendengar. Mereka mengatakan kami menetapkan nas tersebut. Kami menetapkan nas tersebut. Tapi tadi kami menetapkan namanya tapi tidak sifatnya. Sedangkan kalau orang menafikan nama As-Sami itu kan ada dalam Al-Qur'an, mendustakan nas Al-Qur'an. Itu orang kafir. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka tidak komitmen dengan pernyataan mereka tersebut. Dan tanakud itu adalah walaupun itu batil tapi menyelamatkan dia dari vonis kafir tersebut. Iya. Nah ini materi kita pada kesempatan hari ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.